wakal zal, bukan wakadaba, bukan wakajaba, wakal, wakalaba bil husna. Wakalaba bil husna. Pasanu yasiruhu lil usain, lil us, lil usro. Kenapa wama? Takutnya wama. Wama. Latihannya gitu ya. Tekanannya. Wama yuni anhuma anhumaluhu idha taradda. Wama yuni anhumaluhu idha taradda. Semoga Allah memaafkan masih banyak yang baca wama yuge. Ya. Jadi guru, guru, guru. Ya, g-nya jadi guru, ya, ya. Ya, g-nya ada r-nya. Ya, jangan yuge, ya. Jangan kayak seorang Sunda, sudah salat maghrib belum, maghrib. Atau orang atau bubar nih, dada salat maghrib, maghrib. G-nya jadi h, ya. Jangan. Mag, mag, ya. Wa ma yughni anhumaluhu idza taradda, taradda. Kenapa ditaradda? Banyak orang baca taradda, ada haknya. Taradda, da, dada, jangan dadah ya. Ayat 12. Inna 'alai inna 'alaina lal lal huda. Inna 'alaina lal huda. Wa inna lana wa in wa in wa inna lana. Ya ceramah kan begitu. Ya. Wa in wa inna lana. Bukan wa inna lana. Kalau enggak percaya iris telinga saya. Yang baca yang belum biasa akan baca wa inna lana. Sudah? Wa inna lana wa inna lana lal akhirat wal ula. Ya. Wa inna lana. Tetap Ifa ditahan. Fa'azhar tukum narat talazza. Lihat mulutnya. Talazza. Talazza. Ya. Tapi jangan deket-deket ya. Talazza. Deket-deket ter. Haya. Jangan makan pete kalau ngaji begini ini. Ya, bareng. Fa'azhar. La la yas sad la yas la ha la yas la ha. Jangan tertukar ya. La yas la ha. Hanya ada alis. La yas la ha. Illal illal ashqa. Iya kan matobi koknya piye toh. Jadi itu namanya ya maksturoh. Bagus ya, jadi bertanya kan kok dipanjangin kan pendek kan ada iya. Ianya itu sama seperti alif, ya pengganti alif di situ ya. Ya saya ulangin lagi ya supaya konsen. La yas la ha illal illal ashqa. Ya. La yas la ha illal ashqa. Ashqa. Ashqa. namanya jadi ra. Hei. Roro. Roro. Roro. Dia rara. Roro. Coba bilang. Roro. Mulutnya. Roro. Roro. Nah, gitu. Roro. Ya. Ha itu kan ada ya. Ya, ini sama. Ini ya maksud. Namanya ya maksurah. Ya pengganti alif. Ya. Kayak wadduha sama. Ya. Bukan. Ya maksurah. Dirofa. Kenapa? Bukan dirofa. Ya ropaknya dengan ini mansubnya dengan patah. Ya. Asqa. Kan... Ya, sama juga di sini. Panjang juga. Panjang. Ya. Oh, ya, ini. Persis ini. Sama. Ini. Sama ini di sini juga. Ya maksurah juga ilal asqa. Kayak huda. Kan dianya enggak berdiri. Huda itu. Ya. Ya. Ya. Yang pertama juga ada tuh ada alisnya tuh. Walaili da yasha kan? Ada tuh pakai alisnya ya. Dan tapi itu juga sama itu ya. Sama juga panjang di sini. Kita lihat ya. Sama semua. Kita teruskan ayat 16. Alladzi ya. Alladzi. Itu ya. Jadi kalau untuk ngecek itu nanti dengerin murattal. Sama ya, murattal nanti. Alladzi alladzi kallaba wa tawalla alladzi kallaba wa tawalla tuh ya wasayujan nabu hal at hamas at ko ya kenapa yang enggak ada pakai alif? Karena ini alif wasol. Di itu ada wakofla itu. Jadi kalau disambung ini wasayujannabul asqalladhi itu. Karena ada wakofla ya. Kalau yang atas itu ya dihentikan karena setelah itu ada wau. Enggak mungkin disambung gitu ya. Itu nanti itu namanya ya maksurah. Saya ulang ayat 17. Wasayujan. Kenapa ditahan gunnah? Wasayujan nabuha wasayujan nabuhal atqa wasayujan nabuhal atqa jangan atqa hamas ya atqa ayat 18. Nah, kalau pakai lagu begitu, tapi kalau belum pakai lagu jangan itu. Alladzi yuk. Kenapa yuk? Banyak orang nanti yuk. Tapi kalau sudah biasa, pakai lagu nih lihat. Alladzi yuk. Kan enggak ada itunya ya. Tapi itu untuk pemula susah akan membacanya untuk pemula alladzi yuti gitu. Buktikan. Kalau enggak percaya, buktikan nanti ibu dan bapak jadi guru nanti lihat orang-orang yang baru belajar. Itu ya. Jadi latihannya seperti diteken. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Alladzi hadin ildahu marsila kosiroh ildahu min ni'am kok gitu amat kan latihan min ni'am tuja za keras terus rapuh tuja za itu banyak orang tuja banyak baca yuk wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuja za Wajza. Di sini mah ada pintar. Ada alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Kabarnya aja lagi di Australia, lagi di mana? Kirimannya sampai anak yatim, terima kasih katanya. Nih TV-nya nih. Saya punya TV, punya radio. Nih, hebat enggak? Tapi di internet sama aja kok, enggak ada bedanya. Enggak putus-putus kalau untuk suara, enggak putus-putus. Kalau untuk gambar di-download mungkin diambil dulu. Insyaallah ya. Di punya teknologi itu jangan dipakai maksiat, pakai belajar, pakai ngaji. Ayat ke 20 nih ya. Ilaba. Kok begitu ya? Karena nyambung. Banyak orang yang baca terpesona di situ ilaba. Enggak, pendek. Kayak Ibu Yuli yang judes nih baru datang. Bu Yuli kemana? Ngaji. Di mana? Di Depok. Ada siapa? Ada Bu RW. Ada Bu Joko. Oh gitu. Lagi marah. Dia lagi marah, kesel. Karena mau pergi ke sini di ini sama bapak-bapak. Jangan ganggu waktu saya teh, ya. Ini gadis kita diganggu terus nih. Ilab. Ingat ya, rumusnya ya. Kalau tinggi kayak anjing ngelong, ah gitu ya. Jadi enak di latihan suaranya. Rubah nanti bagus. Ilab tiro awaj wajhi wajhi rabbihil la lahiran ya illal jangan wala sau fayar bo gini lihat mulutnya wala sau fayar bo ngiter dia ya bo gak apa-apa. Ingat ya, pahalanya udah dicatat sana di atas. Rekamannya sudah ada di internet. Sepanjang masa dunia ini ada. Jadi badita itu di arsip itu, badita juga boleh tuh. Nyimpen arsip kedokteran, arsip simpen di sana semuanya. Jadi kita mau kemana tinggal buka aja di arsip yang tadi. Siap, gurunya ganti. Kalau yang gurunya wah, terserah mau kenceng kayak. Itu kan pertama doang. Suaranya habis-habis ini udah 2 minggu ini begini-begini. Ya, Bu Joko, maju. Jadi guru, ganti. Ayo. Jadi semuanya ngajinya tidak ada ngobrol, tidak ada yang sia-sia, tidak ada waktu yang terluang. Karena semua baca. Walaupun maaf, mungkin ada beberapa yang belum jadi guru. Semuanya akan jadi guru. Bu Yani juga akan jadi guru. Tapi tetap nanti dikasih kesempatan baca. A'udzu billahi minas syaitan. Oh, kan saya sinnya. Himinas syaitanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli iza yagsha Wan-nahari iza tajalla Untuk ibu-ibu, gak usah seperti saya tadi ya. Ya gak usah. Kan memang enggak. Kan kenyataannya enggak. Nah, tapi makhrajnya akan keluar. Ya. Sekarang kelas Bu Joko sudah enggak usah lagi. Iya. Ya, terus. Ayat yang ke 3. Silakan. Wa ma kan begitu. Ini sebetulnya bukan pelajaran aneh. Kalau ceramah kan gitu. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau Ustaznya

Coba. Wasayujannabuhal atqa. Ya, jadi lagunya itu ditetek ya. Jadi latihan netek gitu. Wasayujannabuhal atqa. Coba sendiri. Wasayujannabuhal atqa. Ya, bareng. Bukan as ya, at ko. Terusin. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin. Nih. Wa ma li ahadin ain indahu min ni'matin tujza. Coba Bu Sofi ulang. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Illa btigha wajhi rabbihil a'la. Illa btigha wajhi rabbihil a'la. Walasawfa yardha. Bukan. Terakhir. Walasawfa yardha. Walasawfa yardha. Yuk. Walasawfa yardha. Dari awal ya. Percaya ya. Pengulangan-pengulangan. Ibu bilang capek, ibu jenuh. Saya juga lebih capek lagi dari track. Tapi kan gitu, untuk hasil. Dan ini hanya untuk sekali-sekali-sekali. Setelah nanti jujama beres, selesai, ditajwidkan. Setelah ditajwidkan, kembali ke surat dulu lagi. Karena surat-surat panjang kita praktekan begini gak bisa. Susah. Bu Joko mohon maaf. Jadi jangan ada alasan ke rumah sakit lagi. Suaminya supaya senang mau ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha. Yagh. Lagi. Walaili idza yaghsha. Walaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zaka. Wa ma khalaqal. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wa taqa. Fa amma man a'ta wa taqa. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fa sanuyassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhi. Gini. Wa amma man. Lihat mulutnya. Wa amma man. Bunyi M tapi bidengin. Wa banyak orang yang salah di kampung saya itu wa amma mam. M doang tapi enggak ada samarnya. Bindeng ipas ya sama seperti ipas sapawi kan itu. Ipas sapawi nun mati ketemu nun mati atau tanun ketemu pas sama juga ya. Itu. Wa amma mam. Jadi tangkap aja enggak apa-apa tapi dibindengin. Wa am tapi sebetulnya enggak usah gitu. Wa amma mam. Ya gitu. Wa amma mam la khila. Tuh, ya. Wa am wa amma mamba. Kedengarannya man. Jadi mam. Ininya kayak air dengan minyaknya masih misah. Ini jangan misah. Wa amma mam. Dan nyambung. Wa amma wa am. Wa amma mamba khila wastagna. Wa amma mamba khila wastagna. Wa kazzaba bil husna. Wa kazzaba bil husna. Fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Ya udah sampai situ. Tamu kehormatan yang punya cucu. Kasih Bu Purwati. Bu Purwati teruskan ayat yang ke 11. Wa ma yughni. Tolong mic-nya di cepat. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ayat ke 11 Ibu tolong. Wa ma yughni. Wa ma yughni. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna 'alaina lal huda. Inna 'alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talazza. Talazza. Zo. Fa'anzartukum naran taladda. Talazza. Talazza. Fa'anzartukum naran taladda. La yasla. La yaslaha illa al-ashqa. La yaslaha illa al-ashqa. Alladhi kazzaba wa kazzaba. Alladhi kazzaba wa tawalla. Alladhi kazzaba wa wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal atqa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa mali ahadin. Wa mali ahadin. Bersih. Wa mali aha eha. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa mali ahadin. Illa betigoh ra'a wajhi rabbihil a'la. Walasaufa yardha. Walasaufa yardha. Walasaufa yardha. Enggak pakai lagu. Semua orang setelah metode ini tanya Ibu Tris, penuh di sana juga penuh. Alhamdulillah ya. Padahal radionya enggak ada kita. Tapi insya Allah dengan radio internet, TV internet akan lebih banyak lagi. Ya Ustazah Khairiyah, Nursiyah. Nursiyah kan isinya Firaun nama? Nursiyah, ini Nursiyah. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha. Kayaknya gini, ya. Nah ini ya. Udah ustazah loh. Coba pakai lagu. Ini percaya enggak percaya ya? Ini kalau sekali ngaji 500 mah kecil. Bukan dia enggak minta kok, enggak. Jadi kalau ada yang nikahin ini diamplopin, kadang-kadang amplopnya dibuang sama dia. Iya, dalamnya diambil. Masyaallah coba ya. Coba lagu ini, dengerin lagunya. Dia ustazah kok. Walaili idza yaghsha. Lagu ya. Di G-nya belum ketemu gitu. Ya. Tapi kalau lagi kawinan salah. Bu, bukan ya ge ya. Oh, ya, itu mengurangi ini orang gitu ya. Kita biarin aja. Ini masih bagus. Kemarin ada yang nikahan bacaannya benar-benar aduh. Bu, nih. Walaili idza yaghsha. Ya. Jadi guru, guru. Golap. Ya. Ya. Ya. Walaili idza yaghsha. Ya. Suruh susah. Suruh susah ya. Terus ya sya gitu kan? Latihan ya, ngelatih. Kalau udah bagus enggak usah. Walaili idza yaghsha. Udah bagus enggak gitu nih? Walaili idza yaghsha. Yaghsha bukan dikit aja. Tapi ngelatihnya gitu lagi. Walaili idza yaghsha. Ya deh sama temen. Iya. Ya, bareng. Bareng. 1, 2, 3. Walaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Wama khalaqal dzakara wal unsa. Wama khalaqal dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man Idhar, lupa. Ya lagi. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu lil yusra. Lil. Ulang. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila. Wa amma man bakhila was. Dia mah Pak siapa? Pak Bambang. Wa amma man man, man. Ya. Ayo lagi coba lagi. Baiknya. Wa amma man bakhila wastagna. Kayaknya, kayaknya gitu. Tagna. Ya. Wa amma man bakhila wastagna. Wa kazzaba bil husna. Wa kazzaba bil husna. Fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Bu guru, bu gurunya Bu dokter, coba. Bu dokter bisa ngajar. Ini untuk ngajar ya, Bu. Metode pakai mic ini untuk metode pemberanian. Ibu di kampung suruh mimpin, suruh pegang mic lagi. Kalau udah biasa begini, udah biasa. Ayat ke-11. Ya, 11 ya. Wama. Ini Ibu Dokter Lisa, nanti anaknya sekalian biar nanti dengerin di internetnya semangat. Nanti suruh buka internet. Iya, iya, tapi lupa terus dah. Dan memang tidak ada artinya dengerin ngaji mah apa ininya, tapi insyaallah pahalanya ya. Tapi kalau sudah mulai enak, oh masyaallah. Jadi nanti lagi praktek, lagi apa dengerin kalau yang jadi masalahnya dia enggak suka tuh dengerin suara saya. Tapi kalau dengerin suara sendiri di mana-mana pasti suka. Pasti begitu. Ya. Iya. Eh udah per. Ayat 11 Bu Dokter. Wa ma yughni. Wa ma yughni. Yughni. Wa ma yughni anhu maluhu. An. Wa ma yughni. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yughni anhu maluhu idza taradda. Direm Bu. Taradda. Bu, sepeda. Sepeda. Kan sepeda ini latihannya sepeda. Ya, taradda. Itu ada haknya. Tarod. Enggak, Bu. Bapak suka ngeronda, enggak ngeronda. Ngeronda, tarodda. Nah, gitu ya. Tarodda ya. Ada hanya kan enggak berasa kan? Kalau enggak gini enggak akan berasa. Semua kadang-kadang ini mah mending alhamdulillah kan mau datang ya. Itu ya di masjid itu merasa diri sombong, merasa diri udah pinter. Pas baca belepotan malu dia. Di sini sudah alhamdulillah kelas kita sudah alhamdulillah. Jujur aja, saya enggak di depan, enggak di belakang. Orang Depok saya bilang bagus. Tanya tuh yang Sakia. Bagus di sini saya termasuk ini. Jadi metode ini adalah untuk ngajarin tempat lain. Jadi saya bilang sama ibu-ibu di pesantren, ibu-ibu yang teriak saya yang dapat uang. Percaya enggak? Direkam, di CD-in, banyak yang mau beli. Suaranya kan suara semua orang. Kalau suara saya apa ya? Nah, ini nih. Ya terusin. Ayat ke 12. Inna alaina lal huda. Inna alaina. Inna alaina. Biar enggak ngantuk. Ayo lagi. Inna alaina. Alaina lal huda. Bagus. Inna alaina. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ula. Lagi. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, bagus. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'an dar tukum naron talazza. Fa'an dar tukum naron talazza. Jadi di sini latihannya yang penting aja dulu karena ini pemula.

sampai mana terusan? 13 sekarang. 13. Ya. Jangan pakai lagu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Bukan gini. Tadi kan saya balas nih. Nih ya. Balas positif. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ula. Ula. Ya, bareng. Lagi. Wa inna lana lal akhiro akhirata wal ula. Ya, bareng. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Bentar, sekali lagu ya. Ini Bu Dokter Dita, nanti calonnya siapa? Mas siapa namanya? Mas Rendra. Mas Rendra, dengerin suara aku bagus loh, gitu ya. Lesin, ya, ya, lesin. Faang, lagi. Faang, ya. Faang. Faang zartukum naron. Naron. Naron. Gini. Naron. Naron. Talazzo. Talazzo. Ya, bareng. Andartukum narong talazzo. Saya tahu sudah capek, tapi tetap semangat. Semangat, tetap semangat. Ba, fa, fa, andartukum narong talazzo. Saya tidak pernah mau mengatakan kalau ibu alasan saya tidak bisa. Bagaimana Berta itu pelatih vokal yang bukan artis bisa jadi artis, bisa suaranya bagus. Saya lebih lagi bisa ibadah lagi ini. Terus jangan pakai lagu. La yas la ha. La yas la ha. La yas la ha. Yas. Aha. La yas. La ha illal ashqa. Ya. La yas la ha illal ashqa. Saya pakai lagi ya. La la yas la yas la ha illal ashqa. La allazi kazzaba kaz al kaz lidahnya ditekuk kaz allazi kazzaba wa tawalla allazi kazzaba wa tawalla wasayujannabuhal aqqa wasayujannabuhal aqqa at Atsko ya. Wasayu janabuhal atsko. Terus alladhi. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Ka. Min ni'matin tujza wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Enggak dulu nanti. Illa betiko. Tiko. Bertiko. Ko. Illa batiqa awajhi rabbil a'la. Illa batiqa awajhi rabbil a'la. Illa batiqa. Oh, gelik ya, alis. Siap alis gitu. Illa Sampai itu belum berani. Jadi kalau dia innatillah itu yang bikin sumbang. Jadi kalau dia tinggi-tinggi terus. Nah, tanya Eyang, apakah saya sekuat setinggi ini? Enggak. Setelah seminggu dua minggu ini saya latihan, ternyata kuat. Walaupun awalnya saya pusing ke kepala, sekarang sudah enggak pusing, cuman suara aja habis karena setiap hari begini terus. Tadi malam juga sampai jam 10 malam begini ya, ngajar di masjid itu. Wala saufa. Hey, lihat. Saya lihat. Wala saufa yarbo. Wala saufa yarbo. Yarbo. Lagi, wala saufa. Wala saufa yarbo. Ketinggalan. Wala saufa yarbo. Wala saufa yarbo. Bo. Kan panjang. Ya, coba bareng. Wala saufa yarbo. Bo. Lotot. Bo. Bo. Wala saufa yarba. Ya. Saufa yarba. Saya berharap tidak pernah bosan ya begini terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili iza yagsa. Yagsa. Walaili iza yagsa. Wanha. M-nya dibaca lagi. Wanhar. Wanha. Wanaha. Wanaha. Ngajar sampai begitu. Wanahari izatal. Hari dah. wan nahari iza tazalla tazalla Jakarta tajalla tajalla tajalla wana wan nahari iza tajalla. Wan nahar wan nahari iza iza tajalla tajalla Jakarta tajalla tajalla ya bareng wan nahari iza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa wa ma khalaqaz ta khalaqaz bukan khalaqaz khalaqal khalaqal Holakol, Zakaro, wal unsa, wal unsa, wa ma holakol, Zakaro, wal unsa. Inna sya'yakum lasyatta fa'amman wattaqo ya fa amma man attaqo wattaqo ya fa amma man attaqo wattaqo tadi lagi begini enggak ha ya sama jadi kita ingin mancing bersama gitu loh. Wasoddaqo bil husna fasanu yassiruhu lil yusra Fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna Wa amma man bakhila wastagna ya, nanti lama-lama jangan merasa dimarahin ya. Bukan dimarahin orangnya, dimarahin. Ya, bareng. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Jangan potong. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kazzaba bil husna. Husna. Ya, terima kasih. Ganti. Oh iya, mana dulu? Ya, mana? Wa kazzaba bil husna. Fasanu yassiruhu lil usra. Ya, fasanu yassiruhu lil usra. Kok suaranya kayak orang sudah? Fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Barang. Fasanu yassiruhu lil usra. Jangan roh ya, roh. Lihat. Roro. Roro. Roro. Roro. Roro. Roro. Roro. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Taradda. Inna ala. Inna alay. Inna alayna lal huda. Inna alayna lal huda. Inna alayna lal huda. Wa inna lana. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ula, ula, ula. Masih ada khas sedikit tapi ya. Ya, barang. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum. Fa'anzartukum naran talazza. Fa'anzartukum naran talazza. Fa'anzartukum naran talazza. La yasla la yaslaha illal ashqa. Ashqa. Ash, lihat. Ashqa. Ashqa. Alladhi kazzaba wa tawalla. Alladhi kazzaba wa tawalla. Alladhi kazzaba wa tawalla. Wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal atqa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin in. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tujza. wa mali ahadin indahu min ni'matin tin tujza tujza tak kan ya tujza tujza wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ya ya wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha bihil a'la illa batigo awajhi rabbihil a'la illa batigo awajhi rabbihil a'la wala sawfa yardha. Hei, kurang, itu bagus. Ibu makhrajnya bagus nih. Wala saufa yardha. Kan ujung. Do. Kan tadi kan turun kan? Wala saufa yardha. Kan turun. Iya, turun. Iya, tadi enggak turun. Lagi coba. Ah. Ayo lagi. Wala saufa yardha. Ya, boleh. Ya. Wala saufa yardha. Do. Wala saufa yardha. Wala saufa yarba. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. Ya, ya. Wallaili idza yaghsha. Ya. Yaghsha. Wallaili idza yaghsha. Ya, ya. Yaghsha. Wannahari idza tajalla. Wannahari idza tazalla tajalla wa ma khalaqad dakal wa ma khalaqaz zakara wal unsa wa ma khalaqal khalaqal khalaqaz zakara zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta inna sa'yakum lasyatta inna sa'yakum inna sya inna sya inna sya inna sya inna sya yakum inna sya yakum la syatta la syatta la syatta la syatta la syatta fa amma man fa amma fa amma man atta wattaqa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa itu mah sariyo wasad wasaddaqa bil husna wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra fasanu fasanu yassiruhu lil yusra fasanu fasanu yassiruhu fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhilla bakhilla was Wa amma man bakhila was. Gini. Wa amma bakhila. Wa am. Wa amma man bakhila was tak na. Wa amma man. Wa amma. Wa amma man. Wa amma. Wa amma bakhila was. Tagna wa kazzaba bil wa kazzaba bil husna wa kazzaba wa kazzaba bil husna pasanu pasanu yassiruhu lil usra Fasanuyas siruhu lil usra usra usra wa ma yugni anhuma luhu iza taradda ma yugni anhuma luhu iza iza iza iza taradda Inna alaina lal huda Inna alaina lal huda Wa inna lana lal akhirata wal ula Inna lana lal akhirata wal akhi lal akhirata wal ula Wa anzartukum naran talazza Fa anzartukum naran talazza La yashlaha illa al-ashqa La yashlaha La yashlaha illa al-ashqa Alladhi kazzaba wa tawalla Alladhi kazzaba wa kazzaba wa tawalla wasayujannabuhal asqa asqa wasayujannabuhal asqa At wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza tujza tujza illa batigwa awajhi rabbihil a'la a'la illa batigwa awaj illa batigwa awaj illa batigwa awajhi rabbihi rabbihil a'la a'la a'la yes yang panjang enggak ada haknya a'la A-la A-la A-la A-la A-la Bala saufa yardo Bala saufa Wala saufa Iya Wala saufa yardo Wala saufa yardo Wala saufa yardo Bismillahirrohim Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza walaili walaili idza yakhsha yakhsha walaili idza yakhsha sya sya walaili idza walaili walaili idza yakhsha sya idza yakhsha idza yakhsha sya idza yakhsha. Nah, gitu idza ya, idza yakhsha. Fa to walaili idza yakhsha kho yang yang vertigo vertigo kan ini vertigo yang walaili idza yakhsha walaili idza yakhsha sya yakhsha. Mulut ya buka sya sya wannaha wannahari idza tajal ja idza wannahari idza ja wannahari idza ta idza tajalla ya pada bani wannahari idza tajalla ya bagus wannahari idza tajalla wannahari idza tajalla wa ma khalaqot khalaqo wa ma khalaqot daka khalaqon wa ma khalaqol zakarau zakarawal zakarawal unsa unsa unsa wa ma khalaqaz zakara wal unsa tapi hari putus-putus ah samungin wa ma khalaqaz zakara wal unsa wa ma khalaqaz zakara wal unsa zakara wal unsa wa ma khalaqaz zakara wal unsa wa ma khalaqaz zakara wal unsa walnya jangan wal jangan buru-buru wa ma khalaqaz zakara wal unsa zakara wa ma khalaqaz zakara wal unsa zakara wal unsa inna sa'yakum lasat shin lasat lasat ta inna sa'yakum lasat ta lasat lasat ta inna sa'yakum lasat ta ya inna sya' sikacil inna sya' ya inna sya' yakum lasyatta fa amma man a'to wattaqo fa amma man a'to wattaqo wattaqo wattaqo wattaqo wa amma man a'to fa amma man a'to wattaqo wasaddaqo bil husna gitu wasad jangan wo dulu wa dulu wasaddaqa bil husna wasaddaqa bil husna bibilnya keburu-buru dia wasaddaqa bil husna wasaddaqa bil husna fasa'an fasabuya'an fasanuyas Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Bagus. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila was. Bakhilawas tagna. Sakitnya apa? Vertigo, tapi vertigo. Vertigo. Ya jangan-jangan kok vertigo. Wa amma man bakhila wastagna. Wastagna. Wastagna. Jangan diputus tapi wa amma man bakhila was. Wa amma man bakhila wastagna. Wa amma man bakhila wastagwa. Estagna. Wa bus sabdi betul. Wa amma man bakh. Wa amma man. Wa amma man bakhila wastagna. Wa kazzaba bil. Wa kazzaba bil husna. Wa kazzaba bil husna. Zalnya dilatih ya, masih bau-bau ini. Wa kazzaba bil husna. Wa kazzaba bil husna. Bilnya tuh. Wa kazzaba bil husna. Wa kazzaba bil husna. Wa kazzaba bil. Wa kazzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Sin kecil ya, lil usra. Lil usra. Iya, terima kasih Pak ya. Ayat ke 11. Ayat ke 11. Wa mayuni anhu maluhu idza taradda. Bu Eti, Bu Yati. Wa mayuni. Jangan pakai lagu. Wa mayughni anhu maluhu idza taradda. Bagus tapi Bu Ibu Yeti mau pulang. Lagunya gini. Wa mayughni anhu maluhu idza taradda. Gitu. Wa mayughni anhu maluhu idza taradda. Taradda. Taradda. Inna alaina lal huda. Terus. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Lal huda. Lal huda. Kalau pulang enaknya naik kuda. Dan kuda. Naik lal motor. Ya kan kuda itu, kuda besi. Lal huda. Gitu ya, lal huda. Gitu penekanannya ya. Iya. Udah bagus ya berarti kali. Yuk terus. Terus. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Bagus. Fa'anzartukum narong tala. Narong tala. Ya, la. La yaslaha illal. La yaslaha illal ashqa. Bagus. Allazi kazzaba wa tawalla. Balik lagi. Wa tawalla. lagi. Allahi kazzaba wa tawalla. Nah, begitu. Wa sayujannabu hal atqa. Allazi yu'ti. Yuk, jangan yuk aja. Yuk. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Iya, bagus. Wa mali ahadin. Di ahadin idhar. Wa mali ahadin indahu. Ya, ifa. Ya. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Tujza. Rapuh. Tujza. Tujza. Nah, gitu. Illa bti'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfat. Es. Lagi. Wala saufat ya rodo. Lagi, pakai begitu tadi. Wala saufayar. Wala saufayar rodo. Wala saufayar rodo. Nah, bapaknya suruh buka internetnya nanti. Udah bas. Siapa tahu nanti bapaknya kita buka umroh. Ya siapa tahu nanti kita semua. Saya pengen juga umroh, pengen haji. Niat kita kan baik, terjalin dengan ukhuwah. La yaslaha. La yaslaha. Kan udah sampai tadi. Ini la yaslaha. La bismil. Bismillahirrahmanirrahim. La yas la ha illal ashqa. Bagus. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wasayujannabuhal atqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa mali ahadin indahu min ni matin tu jaja illa betigo awajihi rob bihil a'la Wala saufa yardo. Alhamdulillah. Lama-lama juga ya. Yas. Ya jangan yos. Yas. Ya dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.